السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، sekasihi hari Sabtu dan puasa surah Al-Mizan, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat meneruskan kuliah tafsir pada malam ini. Kita sambung kitab Sahih Ibn Kathir, kitab tafsir Sahih Ibn Kathir. Kita menyambung pada malam ini Muqaddimah Ibn Kathir dengan ke surat 16. Disebut Syekh dalam Quran. Allah Ta'ala bila dia sebut Syekh ni maksud orang tua. Dia ikutkan senar dalam Quran ketika Nabi Allah Musa bantu dua wanita yang sebahagian riwayat menyebut anak pada Nabi Syu'aib. Namun Quran tak nyatakan dengan jelas. Jadi kata dua wanita ni, kata Nabi Musa nampak dulu ambil air untuk bagi minuman pada binatang ternakan. Kata dua wanita, wa abuna syaikhun kabir, dan adalah bapa kami syaikh yang lanjut usia. Jadi dari sudut bahasa, syaikh bermaksud orang yang lama, orang lama. Cuma Arab, syaikh ni dia panggil pada orang yang terlalu berumur. Kadang-kadang dia terbalikkan pada kanak-kanak tu, dia panggil syaikh. Sebenarnya maksud syaikh tu orang lama lah. Kalau dia panggil syaikh pun tapi lama dengan umur, maksudnya lama dan usianya banyak lah. Tapi kalau istilah agama, syaikh ni dimaksudkan orang lama ke dalam agama. Maksud pengetahuannya lebih pada kita lah daripada orang awam. Jadi pengetahuan agama lama tu maksud alim lah dia. Dia panggil syaikh. Ya? Baik. Syekh al-imam. Al-imam bermaksud seseorang yang menguasai ilmu agama Islam hampir ke semua disiplin ilmu. Ya, hampir ke semua disiplin ilmu. Apa tanya? Tak dengar. Saya satu je boleh tak? Tuan-tuan dengar? Saya tutup kan? Dengar? Dengar? Ha? Pakai ni satu je? Tak. Kalau saya pakai satu je boleh? Al-Imam boleh? Ha. Dia jangan dia terbalik, sebab dia naik ke atas tu je. Dia terbalik dan dia tak okey. Al-Imam bermaksud satu orang ni dia kuasai hampir ke semua disiplin ilmu agama. Dalam bidang tafsir dia kuasai, bidang hadis dia kuasai, dalam bidang fiqh dia kuasai. Ha. Dipanggil Al-Imam. Sebab itu bukan senang para ulama nak dapat gelaran Al-Imam. Al-Awhad, ini semua gelaran yang diberi. Al-Bari, Al-Muttaqi, Imaduddin, Abu Fida. Imaduddin ni kunyah dia. Abu Fida, Imaduddin ni gelaran dia. Kalau kita panggil yang julukan manusia pada dia. Abul Fida kunyah dia. Ismail bin Al-Khatib, iaitu Al-Imam Ibn Kathir namanya Ismail bin Al-Khatib. Abu Hafs Umar bin Kathir Al-Syafi'i, Al-Imam Ibn Kathir bermadhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, berkata, segala puji bagi Allah yang telah membuka kitabnya, yakni Al-Quran, dengan Alhamdu, yakni pujian. Allah mulakan Al-Quran ini, yang mana ayat pertama dia Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia mulakan Alhamdulillah. Segala perbuatan dia mulai dengan Alhamdulillah. Tuan-tuan jumpa dalam Quran, tuan-tuan akan jumpa permulaan. Apabila dia nak sebut tentang kebesaran diri dia, dia puji diri dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala pujian untuk Allah. Sebab itu kita pun semua perkara. Al-Imam Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Salihin, dia letak satu bab. Disunatkan memperbanyakkan tahmid. Semua, tuan-tuan minum air. Sedap minum air ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan makan apa juga. Kita makan apa juga. Kadang-kadang tidur, bangun tidur sedap puas. Alhamdulillah. Semuanya kita pulang kepada Allah. Maksudnya segala puji hanya daripada Allah Azza wa Jalla. Walaupun sikit yang kita sebut. Dalam hadis Nabi kata, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Dia memberatkan neraca mizan. Ha? Alhamdulillah apa dalam kemudian sambungan Nabi kata Alhamdulillah apa wa subhanallah walhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Jadi ungkapan-ungkapan walaupun dia singkat, dia pendek, tapi nilainya besar di sisi Allah. Sebab itu marilah sama-sama saya, tuan-tuan dan puan-puan, ajar diri kita. Semua yang kita kecapi ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha? Dah tiba masanya kita kena buat bagi banyak sikit ni. Amal kita ni. Kerana kita makin menuju dah ni. Jadi Alhamdulillah, Allah mulakan pembukaan kitabnya dengan Alhamdulillah. Yani pujian. Sebagaimana dia berfirman, A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 4. Dan membuka penciptaannya juga dengan Alhamdulillah. Dia buka kitab suci dia pun dia mula Alhamdulillah. Dia cerita tentang penciptaan dia pun dia buka dengan Alhamdulillah. Ha. Baik, buktinya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 1. Alhamdulillah. Alladhi khalaqas samawati wal ard. Wa ja'ala az-zulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan mengadakan gelap dan terang. Menjadikan zulumat dan menjadikan cahaya. Tsumman alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Surah Al-An'am ayat 1. Dia mulakan kitab dia, dia mulakan Alhamdulillah. Dia mulakan tentang penciptaan dia, dia mulakan Alhamdulillah. Dan menutup juga untuk pujian diri dia pun dia tutup dengan Alhamdulillah. Ha. Jadi besar perkataan Alhamdulillah ni. Dia tutup sebalap segala ucapan dia pun dia tutup dengan Alhamdulillah. Sehingga Nabi kita pun ajar kita. Orang-orang yang beriman ini apabila ucapannya yang terakhir. Wa akhiru da'wahum. Akhir permintaan mereka. Anilhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan baca doa kan? Rabbana zalamna rabbana rabbana. Habis saja. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa akhiru da'wahum bil Quran kata alhamdulillah rabbil alamin. Itu penutup. Jadi kita mula pun alhamdulillah, kita tutup pun alhamdulillah, ya? Dan menutupnya dengan alhamdulillah, yakni pujian, sebagaimana Allah Taala berfirman setelah menyebutkan tempat kembali bagi ahli neraka, ahli syurga dan ahli neraka, Setelah mereka dimasukkan ke dalam neraka, yang ahli neraka masuk dalam syurga, ahli syurga, Allah berfirman, wa taral malaikata haffina min hawlil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kamu wahai Muhammad akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling arasy bertasbih sambil memuji Rabbnya dan diberi keputusan di antara hamba-hambanya dengan adil. Ini di mahsyar itu Allah bagi keputusan. Banyak baik kau yang aku terima berdasarkan ikhlas dan menepati sunnah Nabi-Ku, ini balasannya. Demikian banyak kezaliman dan kekufuranmu, ini balasannya. Tidak kuzalimi. Setelah dia hitung wa qudiya bainahum, diputuskan urusan mereka bil haq dengan kebenaran, wa qila alhamdulillah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Surah Az-Zumar ayat 75. Ini kita kena faham. Jadi dia mulakan kitab dia alhamdulillah. Dia mulakan tentang penciptaan dia alhamdulillah. Dia tutup semua urusan pun dengan alhamdulillah. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Imam Ibn Kathir, wa huwal ladzi la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan dia. Tuan-tuan, perempuan, yakin di atas janji Nabi. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, dia bakal masuk syurga. Begini kita punya yakin, tiada Tuhan yang layak disembah illa Allah. Meninggal dalam keadaan ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada neraka. Dia masukkan kita dalam syurga. Baik itu akidah ni kena dimantapkan selalu. Dia bukan saja maintain, biarlah dia main naik, makin naik, makin naik. Sehingga penghujung kita ucap, saya masih terdengar-dengar, orang panggil apa, terniang-niang. Terniang-niang tu apa? Nasihat guru tafsir saya dulu, yang banyak berjasa pada kami, pelajar-pelajar di Azhar, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kata Syekh Sya'rawi, aku mengandaikan, saya buat andaian, barangkali insan-insan yang dapat mengucap pada akhir kalamnya seperti yang Nabi janjikan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis sahih. Nabi kata siapa akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk syurga. Kata Syekh Sya'rawi, andaianku barangkali orang yang nak dapat ucap perkataan ini, bermula dia kenal agama, bahkan dia mentauhidkan Allah sampai kesudah naik saja. Dia punya peratus akidah dia naik saja. Dia jangan kata menurun, mendatar pun tidak, dia naik. Sampai sub dia dapat mengucap. Itu andaian dia. Kerana dia pun belum meninggal, dia pun belum tahu bagaimana kesudahannya. Macam apa yang kita nak buat contoh satu. Orang ni terlalu dia suka, sampai dia melatah pun terkeluar benda tu barangkali. Punyalah selalu di pemikiran dia. Katalah dia kuat mencarut, minta maaf saya, walaupun contoh yang tidak betul. Mencarut aja. Orang cucuk dia melatah, mencarut dia. Betul tak? Kita minta berlindung lah. Jadi dia ucapan ni bukan berdasarkan daripada lama kita tak ucap dia, tak puji dia, namun di akhir kita dapat ucap satu perkara yang sukar diterima, walaupun itu takdir Allah, kita tak tahu. Tapi tentunya berdasarkan iman dan amal. Selalu dia mantapkan akidah dia. Kata Syekh Sya'rawi, umpama dia selalu naik. Naik sup sampai sudah pok keluar kalimah ni pada ujung mulut dia. Selamat dia. Maka kita sendiri kita nilai dalam banyak urusan kita ni, tauhid kita kepada Allah, yang pengesaan kita kepada Allah ni, dia makin meningkat je, atau ada waktu dia datang, dia ingat, dia kan kata naik, kadang dia ada datang sok dia naik, tak dia turun balik. Atau kebanyakannya dia lama bila baca Quran, mungkin boleh ingat, itu pun kalau faham Kalau baca dengan laju, dengan apa semua, wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, perempuan, bukan semua orang dapat ucap kalimah ini pada penghujung hayat dia. Masalah orang ajar itu ikhtiar manusia. Kita yang ada di tepi kaum muslimin, baik dan muslim baik. Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada satu orang budak muda Yahudi, dia suka tolong Nabi. Kerana orang dengan Nabi, tuan-tuan perempuan pun faham, orang bukan marah ke Nabi. Cuma orang belum faham apa yang Nabi bawa kerana hidayah belum masuk. Itu saja. Masalah terang yang Nabi terang-terang. Jadi orang tak benci Nabi kerana orang baik. Orang tak benci Nabi. Jadi bila dia ni sakit, Nabi pergi ziarah dia. Nabi masuk di tepi dia, Nabi pegang kepala dia. Nabi suruh dia tahlil, Nabi suruh dia mengucap. Maka dia tengok ayah dia. Maksudnya minta restu ayah boleh kena ucap ni. Ayah dia Yahudi. Ayah dia kata, Atik Abul Qasim. Taatlah Abul Qasim. Baca, ucap. Dia pun ucap, Ashadu an la ilaha illallah. Dan Nabi ajar dia tahlil, La ilaha illallah. Dia akhir dengan kalimah itu. Nabi keluar, Nabi kata, aku telah menyelamatkan dia daripada jurang api neraka. Selamat dia. Selebihnya macam mana dia sebelum ini, dia belum berakid, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting peluang dia masuk syurga dah ada. Sebab itu tuan-tuan tak kesian ke kat kawan-kawan kita. Yalah kawan lah kita panggil. Atau jiran-jiran kita non-muslim ni. Kan tuan-tuan berpejabat sekali, berkawan, berniaga, berjumpa. Ajak dia masuk Islam asing. Dia masuk Islam asing. Dia masuk Islam. Bagi tahu kita apa yang you rasa takut dengan Islam yang kita tolong bantu. Kalau kita tak boleh terang, kita bawa jumpa orang lain yang akan terang kepada anda. Yang sebahagian banyak yang awak you faham salah tentang Islam. Jangan kata you faham, orang Islam pun faham salah tentang Islam. Kerana ini agama Tuhan yang jadikan you. Agama memang sesuai untuk you punya. Dan semua yang dia jadikan. Tolong dia tuan-tuan, kesian dia. Kalau dia mati sebagai kafir, tak ada balasan baik untuk dia. Apa pun yang dia pernah buat. Katalah semasa hidup dia menentang rasuah. Dia pun tak setuju salah guna kuasa. Dia pun benci segala kemungkaran. Katalah dia arak pun tak minum. Katalah. Tambah kata you mati sebagai seorang yang mensyirikkan Allah. Tak ada satu baik untuk you dapat. Kesian tak orang tu. Ha? Dan kita melihat ada juga non-muslim yang tak setuju kekejaman Israel dan Amerika. Kesemua itu jika dia tidak masuk Islam, tetap mati sebagai mensyirikkan Allah. Tak ada satu balasan baik. Baik. Jadi Allah Ta'ala sebut, dan dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan dia. Ini tauhid. Itu tuan-tuan duduk saja-saja, La ilaha illallah. Jadidu imanakum. Kita freshkan iman kita. La ilaha illallah. Ada duduk saja, tak ada buat apa. Tuan-tuan selawat Nabi. Nabi kata, siapa selawat kat aku sekali. Hadisnya sahih. Allah berselawat padanya 10 kali. Banyak yang kita boleh ucap. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya tak bercadang nak sebut yang ni, tapi saja nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan. Katalah kita dah buat ba'diyah maghrib, sementara nak tunggu ustaz mengajar, ada kuliah ke tak ada kuliah, atau apa pun dalam keadaan kita lapang, di samping kita tengok surau ke apa juga ni, kita ucap. Banyak yang kita boleh tambah pahala, tuan. Salah satunya, bukan satu-satu, salah satu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, saya yakin tuan-tuan perempuan barangkali biasa mendengar, bahkan barangkali sebagian tuan-tuan perempuan hafaz. Nabi bersabda, kalimatan khafifatan ala lisan. Ada dua perkataan ringan di lidah. Kita mula-mula dengar, ya ke? Ya. Kalau tuan-tuan dengar saja, tuan-tuan akan rasa memang ringan sungguh. Sabaqa Rasulullah, benar kata Rasulullah. Nabi kata dua kalimah ni mudah di lisan, nak sebut mudah. Barangkali dengan yang kita nak mengumpat orang, nak cari aib orang, nak mengata, nak susun ayat bagi sedap mengutuk orang, oh susah. Khafif ala lisan, ringan di lisan. Taqilatan fil mizan, dia sebaliknya. Tapi kalau ditimbang di mizan Allah, tuan-tuan punya surah pun nama Al-Mizan kan? Mizan apa maksud tuan-tuan? Wazanun, timbangan. Di sisi kita di sunnah beriman putus adanya mizan esok pada hari mahsyar. Adanya hisab, adanya haul, adanya sirat, semua ni percaya. Semua ni sepakat di sisi kita. Jadi, namun kalau ditimbang di neraca Allah esok, timbangan dia berat. Di lidah dia ringan. Tapi kalau ditimbang Allah esok, berat. Apa kita nak kata? Menunjukkan zahirnya kita nampak dia ringan di sisi kita. Tapi kelebihan dia di sisi Allah kalau ditimbang esok, berat. Oleh kerana besarnya perkataan ini, Nabi tak sebut bila kita nak baca, banyak mana. Nabi pakai sebut berat di mizan. Fahamlah sudah. Maksud faham sudah ni, perbanyakkanlah. Dalam banyak waktu kan. Kerana Nabi tak sebut waktu apa, jumlah apa. Banyakkanlah. Fadilatnya, berat mizan. Habibatan ilar rahman. Dan kedua-dua perkataan ini, kata Nabi, Allah Tuhan Maha Penyayang. Ar-Rahman tu amat kasih. Habibatan. Dua-dua perkataan ini dikasihi oleh Allah Ar-Rahman. Tuan-tuan, susunan dia cantik. Kalau tuan-tuan boleh hafal, baik. Hafal hadis ni tuan-tuan, jauh banyak manfaat. Kita hafal kalam Rasul. Di samping Quran yang tuan-tuan hafal tu lah. Nabi kata, kalimatan khafifatan alal lisan. Dia nun, nun, nun. Taqilatan fil mizan, habibatan ilar rahman. Mudah kan? Ha? Apa dia? Dua perkataan mudah di lisan, ringan di lisan, berat di mizan, dikasihi Tuhan Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Satu, Subhanallahil Azim. Dua-dua itu subhanallah juga. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil Azim. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan ikut saya. Subhanallah wa bihamdi. Tuan-tuan, kita jangan banyakkan dia putus. Banyak putus nanti payah ingat. Bagikan dia dua sudah. Subhanallah wa bihamdi. Satu. Yang kedua, Subhanallahil Azim. Sementara kita tak ada buat apa, banyak. Nabi kata dia berat di timbangan mizan esok. Dunia kita tak nampak, meninggal esok kita tahu. Banyak tuan-tuan, mudah. Boleh insyaAllah. Dan yang lain-lain lah. Tuan-tuan duduk saja-saja. Selawat Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidun Majid. Satu yang kita selawat kat Nabi, 10 Allah bagi. Sebagian mufassirin menafsirkan maksud selawat Allah ni rahmat dan pengampunan. Tuan-tuan, banyak kita boleh isi di celah-celah dalam masa kita ni. Tuan-tuan kan kita tengok pergi masjid orang, tengok cantik kubah. Takkan tengok saja, ada apa sambil tengok tu. Kipah dia ni. Kita tengok ni apa ni? Apa ni? Skrin. Sambil tengok jadual ustaz mengajar. Lidah kita tak lekang daripada kita kerja nak bagi banyak ni. Dan benda tu mesti salih. Masuk salih mesti tepat. Sahih, dia mesti daripada Nabi. Bahkan kita tinggal ikhlas saja lah. Buat hanya kerana Allah, esok dia masuk. Ha? Kita akan terima balasan. Boleh tuan-tuan eh? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Sahih. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Sahih Bukhari pun ada. Dalam Sahih Muslim pun ada. Allah Ta'ala berfirman, dan dialah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan dia. Walahul hamdu fil ula wal akhirah. Dan baginya lah segala puji. Ula tu maksud di dunia. Akhirah tu maksud akhirat. Maksudnya pujian dunia dan akhirat dipuji dia. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan bagi Allah lah segala penentuan, dan hanya kepada Allah lah kamu dikembalikan. Surah Al-Qasas ayat 70. Saya akan kembali menghadap Allah, tuan-tuan perempuan juga akan kembali menghadap Allah. Banyak baik kita buat, balasan baik yang banyak kita terima. Banyak buruk yang kita buat, buruklah kita terima esok. Tuan-tuan ingatkan diri tuan-tuan dan anak isteri. Abang akan menghadap Allah esok. Depan mak ayah abang tak salat, nanti abang akan dihitung oleh Allah. Bagi tahu isteri kita, bagi tahu seluruh kaum muslimin, bagi tahu pemimpin, bagi tahu rakyat, bagi tahu semua orang, bagi tahu polis. Walaupun you bekerja, kalau you tak salat nanti you menghadap Allah Azza. Dan takkan you nak pergi jawab, oh, saya bekerja saya tak boleh salat. No. You boleh tukar syif. Jika perlu you terpaksa jamak, you boleh jamak. Kena dibincang oleh fuqaha, tapi salat you mesti salat. Apa juga, satu orang dia bekerja. Kadang kita pergi tempat basuh kereta, yang mamak lah Muslim. Dia kata, Zuhur dah semayang. Ni dah nak masuk asar, pukul 4. Dia kata, semayang tak ada. Apa semayang tak ada? Dia kata, dia tak salat. Oh, tak boleh. You punya kerja pun tak tahulah berapa gaji you dapat. Dunia pun tak seberapa yang you dapat. You tak salat, apa you nak jawab depan Allah esok? Dia kata, itu macam, dia you kena buat. So, macam mana mau semayang? Ini pakaian ada najis lah. Tak ada najis. You ambil uduk, you pergi solat. You tepi tu, you boleh solat. You solat. Dia pun pandai ambil surat khabar. Oh, mudah tuan. Solat 4 rakaat selesai. Dan dia basuh kereta saya. Petang tadi ya. Tak cerita petang tadi. Ya. Dan saya kata, you janjilah untuk diri you sendiri. Aku tak nak masukkan diriku dalam api neraka. Ha? Meremang dulu. Tuan, takkan kita nak campak diri kita dalam api. Nampak ada orang api pergi terjun. Maka selamatkan diri kita. Bukan kita buat untuk orang lain. Untuk kita sendiri. Allah tak rugi. Aku kaya, kau yang rugi diri kau dalam ketaatan aku. Tanamkan perasaan takutkan Allah ini pada seluruh jiwa manusia. Di ketika itu dia akan tahu. Dalam hal ini apa kewajipan aku. Sekarang ni waktu subuh. Mengantuk itu diriku. Tapi solat 2 rakaat itu hak Allah. Mesti bangun. Lepas tu tidur-tidurlah. Kerja sebagai syif, polis ke, pemimpin ke, rakyat ke apa, itu kerja. Itu urusan kita. Tapi salat, salat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita faham yang ini, kita ingat balik. Kita nanti akan kembali pada Allah. Masing-masing kita jawab esok. Kita bersedia tak bersedia, ini pasti kita akan lalui esok. Setiap di kalangan kita akan kembali, seorang-seorang nanti akan ditanya. Wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya lah juga kamu dikembalikan. Surah Al-Qasas ayat 70. Kata Imam Ibn Kathir, maka segala puji adalah bagi Allah di dunia maupun di akhirat. Dia mulakan kitab dia Alhamdulillah. Dia sebut segala penciptaan dia pun dia mula Alhamdulillah. Dia tutup kesudahan manusia hamba dia setelah masuk syurga atau neraka Alhamdulillah. Dan dia kata segala puji untuk dia di dunia dan di akhirat. Itu satu. Yakni pada seluruh makhluk yang dia ciptakan. Maka dia terpuji atas semua itu. Sebagaimana yang diucapkan oleh seorang yang salat. Berdasarkan hadis yang sahih, Nabi ajar kita doa istiftah. Atau juga boleh dibaca iftitah. Ini ada pelbagai riwayat. Mana-mana yang sahih itu tuan-tuan boleh amal. Di antara Nabi baca ini. Allahumma rabbana lakal hamd. Mil as-samawati wa mil al-ardh. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Ya Allah, Rabb kami, bagimu segala puji. Allahumma Rabbana lakal hamd. Ya Allah, kepadamulah segala pujian. Segala pujian. Katalah kita puji cantik, hebat, berkuasa, kuat, semua tu dia. Segala puji ni dia. Mil as-samawat mala'a. Air ni dia penuh. Sepenuh langit dan bumi. Tuan-tuan tengok doa Nabi. Tak ada ruang orang nak boleh. Apa orang ni? Orang Kelantan panggil tak boleh tek. Tak ada orang boleh kata, itu tak apa, tak apa, tak apa sedap ni. Terbaik. Tak ada ruang untuk nak dikritik. Mil as-samawati wa mil al-ard. Sepenuh langit dan bumi kau terpuji ya Allah. Bahkan kita tambah lagi. Nabi tambah lagi. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Dan sepenuh apa saja yang datang selepas itu. Itu dalam doa lain Nabi kata anta kama afnaita ala nafsik. Ya Allah, engkau terpuji seperti mana yang kau puji diri kau ya Allah. Karena kita puji Allah tak padan, karena kita puji Allah tak cukup. Perkataan kita ada apa saja? Yang Maha Mulia, Maha Berkuasa, tak cukup lagi, dia lebih pada tu. Maka kita pulang balik yang layak puji yang sebetulnya engkau lah yang puji diri engkau. Itulah yang paling perfect. Kami puji tak padan lagi ya Allah. Tak padan. Dia maha terpuji. Baik. Hadis itu sahih dalam sahih Muslim. Baik. Maka segala puji bagi Allah. Juga yang telah mengutus para rasulnya. Ini dia nak bawa ni. Setelah dia sebut Allah Maha Terpuji, kemudian dia sebut segala puji juga pada Allah yang telah mengutus para rasul. Setiap umat ada rasul. Firman Allah, rusulan mubashirin wa mundirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allah 'azizan hakima. Sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Rasul-rasul, rasul utusan Allah ni dia bawa dua. Bashiran wa nadhira, berita gembira dan berita ancaman. Kita pun sama. Di samping kita kena sebut amal kebaikan dapat buat, dapat ini, dalam masa yang sama amal kejahatan kalau buat ini balasannya pun kena sebut. Bahawa dia balance. Tak boleh satu orang kita sebut fadilat amal saja dia pun dengar syok. Namun dia tak ambil tahu isi dia, rumah dah semayang belum, anak perempuan dia dah balik ke belum, anak lelaki dia tengok bola kat mana, malam ni isyak dia semayang kat mana, kadang dia balik dia tidur terus ke dia semayang dulu. Oh, kita tak ambil tahu. Yang penting aku semayang maghrib berjemaah, kuliah semayang isyak berjemaah, habis. Dia duduk syok dengar aku buat ba'diyah ada, qabliyah ada aku buat, witir aku. Dia hanya nampak fadilat amal, dia tak nampak ancaman. Sebab itu para ulama himpunkan satu kitab yang dinamakan At-Targhib wat-Tarhib. Hadis-hadis anjuran membawa kepada pahala dan syurga, hadis-hadis tarhib, ancaman dosa membawa ke neraka, dalam sebuah kitab. Targhib, tarhib. Kalau Quran panggil bashiran wa nadhira, adanya berita gembira, ada juga amaran. Bagi yang taat, berita gembira. Bagi yang derhaka, ancaman dan amaran. Ini tugas para rasul. Maka mereka yang menyambung risalah rasul, mesti bawa mesej yang sama. Para golongan agamawan bawa mesej yang sama. Cakap yang benar, yang baik, you sampaikan. Yang salah pun you mesti sampaikan. Baik. Itu tugas rasul. Supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah. Tujuan Allah utus para rasul supaya manusia tak buat bantahan. Ya Allah, saya tak tahu yang ni salah. Mana adil, saya tak tahu benda ni salah, saya tak tahu. Tak ada alasan kita esok. Kerana setiap umat ada rasul. Dan rasul dah sampaikan semua. Macam mana kau tak tahu? Tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan. Kadang-kadang kita ada anak-anak. Dan kita sendiri lah. Banyak urusan keduniaan ni kita tahu. Alhamdulillah. Islam semua kita duduk di atas. Allah mahu kita jadi orang Islam yang duduk di atas. Semua urusan kita duduk di atas. Jangan biar orang kafir di atas kita. Islam ya'lu. Islam ini tinggi. Namun dalam banyak-banyak yang kita ambil tahu, yang sebagian banyaknya mudah-mudahan bermanfaat. Tahu kita kalau enjin bunyi macam ni, ini rosaknya. Tahu kita. Buku ini macam, banyak yang kita tahu, bagus. Segala yang bermanfaat, baik. Dan anak-anak kita pun alhamdulillah, saya tak pasti peratus. Nak kena tanya Datuk dan tuan-tuan sendiri. Adakah peratus anak-anak kita lulus exam dulu dan sekarang makin baik ke atau? Saya tak pasti. Makin baik kan? Makin baik. Katalah contoh 9A dulu dengan sekarang, mana banyak dapat? Sekarang lah. Saya menunjukkan anak-anak kita makin cemerlang lah. Betul kan? Masalah akhlak ni cerita kedua lah. Kita bahas lah. Walaupun tu tak boleh dipisah. Tapi tidakkah kita bertanya diri kita sendiri dan untuk keluarga yang di bawah tanggungan kita? Anak kita tahu tak mandi junub? Jangan kata mandi junub. Wuduk yang Nabi wuduk, dia tahu tak Nabi wuduk macam mana? Wuduk yang sah, wuduk yang tak sah. Nabi tengok satu orang sahabat, dia salat dengan Nabi suruh dia ulang. Sampai 3 kali. Kerana di belakang tumit dia ada setumpuk. Dalam hadis disebut sebesar dirham, tak kena air. Dia tu ulang. Kerana wuduk dia tak sah. Tuan-tuan, sia-sia amal kita kalau tak sah. Masya Allah, anak kita pandai, boleh belajar di overseas, dalam negara, bagus, bagus. Bukan salah, tuan-tuan, teruskan, bagus. Saya puji dan saya tumpang gembira. Dan saya berdoa, mudah-mudahan saya dapat anak pun dapat pandai macam anak tuan-tuan perempuan. Saya mengajar kadang-kadang, Ustaz, tolong doa sikit, anak saya nak pergi Kanada, dapat JPA, Ustaz dapat, alhamdulillah. Kadang-kadang menangis saya. Rasa, untung mak ayah. Saya nak dapat tedak peluang macam ni esok, tak tahu. Cuma saya berdoa mudah-mudahan anak saya pun boleh jadi macam anak tuan-tuan perempuan. Tapi tidakkah kita terfikir? Bagi tuan-tuan yang dah buat, bagus, teruskan. Bagi yang belum, kena tanya. Anak kita dalam urusan keduniaan ini dia A. Barangkali dia lebih pandai daripada kita. Saya rasa lebih kot. Dari sudut handphone, apa teknologi ini tak dan kita, saya rasa. Komputer semua ni. Tapi tidakkah kita fikir, banyak mana dia tahu tentang hukum hakam agama? Kalau dia tak tahu esok, apa dia nak jawab esok di mahkamah Allah esok? Adakah dia akan salahkan mak ayah dia? Atau dia akan salahkan, kata, ya Allah, saya tak tahu. Allah kata, macam mana kau tak tahu? Bukankah setiap umat kutuskan Rasul? Saya tak tahu siapa yang nanti dia akan persalahkan. Semua kita kena fikir, ini masa depan. Kalau kita betul-betul pandai, kita bijak, kita dah fikir masa depan kita. Dan masa depan bukan untuk 10-20 tahun saja. Masa depan ni apa yang akan kita terima setelah kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka di samping urusan keduniaan yang kita duduk di atas, mesti pandai, namun urusan agama jangan ditinggalkan. Mesti tanya, abang, sekarang ni abang dah form 2, form 2, tingkatan 2, 14 tahun. Anak lelaki, kadang-kadang, yelah kita pun tak tahu entah bila dia akil baligh. Dia dah bermimpi. Dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, kalau setelah 15, baik lelaki, baik wanita, selagi tak ada sebagian menyebut tanda tumbuh bulu ari-ari di kemaluan bagi lelaki dan wanita. Sebagian menyebut kalau dah keluar, bagi wanita keluar darah haid. Kalau lelaki mimpi, bagi wanita pun mimpi. Sekiranya tak berlaku juga ini semua, setelah 15 tahun dianggap telah akil baligh. Dan Al-Imam Syafi'i bersandarkan hadis ketika sahabat dalam perang Badar, Nabi tak izin keluar. Tak izin surut serta. Dalam peperangan Uhud, Nabi tanya, berapa umur kau? Berapa umur kamu? Sama stasha, 15. Bagi kita boleh. Menunjukkan Nabi izin pergi perang tu tanda dah dewasa, dah remaja. Maka Imam Syafi'i beristinbat mengambil hadis tu sebagai nas. Kalau belum mimpi, belum keluar haid, tak tumbuh bulu ari-ari lagi di kemaluannya, 15 telah dianggap akil baligh. Barangkali kita pun tak pernah tanya, wallahualam. Nak tanya pun segan ke, wallahualam. Abang mandi junub? Mimpi mandi junub tak? Tidur malam bangun-bangun mimpi. Nak bangun subuh tak boleh tu. Dia dah hantar sekolah agama, ustaz. Ustazah dia ajar aku. Ustaz dia ajar aku. Kod tu tak sedap. Kalau tuan-tuan tak ada kod, okey. Ustaz dah ajar, okey. Tapi kalau ada kod, tak jelas. Kod tak mau. Ustaz dia dah ajar, okey. Tapi kalau tuan-tuan, ustaz dia dah ajar kod, payah. Kod ni masih lagi mabaina. Entah dia ajar, entah dia, tak tahu. Dan persoalan ni kita takut esok dia pergi tanya siapa, dia pergi kaitkan siapa. Takkan dia kata, ni ustazah saya dulu, ni tak ajar, ni ustaz saya. Atau yang pertama yang akan dia heret untuk bertanggungjawab masalah dia. Dia kata, ayah dan mak saya tak pernah suruh saya ambil tahu pun dalam hal ni. Dia dakwa kita di mahkamah Allah esok. Kerana saya yakin tuan-tuan perempuan, kita nak kita semua selamat. Tuan-tuan kan kita makan nasi sama anak-anak. Tak kira anak seorang, anak dua, anak tiga, anak lelaki, anak perempuan dengan isteri. Tidakkah kita teringat di hati kita? Ayah kalau boleh nak semua kita ni esok jumpa semua sekali dalam syurga. Tak mau ada seorang alung tak ada, angah tak ada, ayah pun tak ada, tak mau. Semua kita bertemu pula di dalam syurga nanti. Cuma siapa pergi dulu tak tahulah kita. Bukankah gitu tuan-tuan? Saya tak tahu tuan-tuan mesti ada hasrat itu. Maka ini semua nak dapat dia tak boleh sekadar duduk dalam seronok-seronok saja. Bukan salah seronok ni. Tapi serius dalam memikirkan urusan kita di akhirat esok. Betul tuan-tuan. Yang baik tuan teruskan. Tuan-tuan ada anak-anak lelaki. Bawa tuan-tuan datang semayang subuh berjemaah ni. Kejut dia. Jom abang pergi semayang. Sagi tepi liti canai. Jom tepi makan. Tuan-tuan ajar dia. Anak lelaki keluar dengan tuan-tuan. Salat subuh, zuhur, asar. Tuan-tuan ada masjid surau yang selesa. Dan tuan-tuan saya yakin ada kenderaan yang selesa. Tuan-tuan manfaatkan semua ini. Mudah-mudahan esok ini semua tuan-tuan akan dapat balasan. Dan kita semua tahu, di antara yang kita akan terima setelah kita tiada, tiga yang tak putus. Tetap dia berjalan. Salah satunya, doa anak yang saleh. Kita ajar dia pada kecil. Dia tidak asing dengan suasana majlis ilmu, suasana salat berjemaah. Mudah-mudahan. Rasul itu sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-Rasul itu. Surah An-Nisa ayat 165. Baik. Jadi segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul membimbing kita semua. Dalam Quran kata banyak. Wa innakum. Dan ada pun kamu semua sebelum kedatangan Muhammad itu lafi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Segala puji bagi Allah, terima kasih Allah utuskan Rasul. Tanpa kedatangan para Rasul, kamu dalam sesat yang nyata. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, apa maksud datang Rasul kita dapat petunjuk? Adakah berarti datang saja itu dapat petunjuk? Kalau kita faham datang saja dapat petunjuk, Abu Jahal Abu Lahab tentu dapat petunjuk juga. Kerana dia hidup zaman Nabi. Dan dia Nabi datang tu dia ada, dia orang ada. Nabi diutus. Apa maksud datang? Macam tuan-tuan beli Quran. Bagus bila Quran ni dia menarik kita kan. Berkenannya Quran. Satu lagi tuan-tuan. Saya mengingatkan diri saya lah. Tuan-tuan, perempuan saya tak pasti. Mudah-mudahan dah lebih pada apa yang saya sebut ni. Syekh Syarawi dulu dia kata, siapa di kalangan kita ada belikan setiap anak satu Quran? Masalah dia kecil, tu cerita lain. Belikan dia satu Quran. Dia ada satu, dia punya on Quran. Dia punya sendiri. Dia nak baca bila dia tak boleh pinjam mak dia punya. Dia boleh letak mana yang dia nak. Cuma kita ajar dia letak tempat yang mulia. Baca dengan keadaan yang mulia. Awak muliakan. Ini semua kita ajar. Yang penting, dia ada satu Quran. Kitab manual dia ada. Tuan-tuan, banyak yang kita boleh beli. Kalau Quran kita tak boleh beli, tanda kita tak fikir untuk kehidupan akhiratnya. Masalah dia tak baca tu cerita kedua. Lepas ni dia akan baca, kita akan tekan. Sekarang ni benda tu bagi ada dulu. Anak ada 6 mesti kalau boleh, kalau mampulah. Mudah-mudahan mampu. 6 Quran mesti ada, setiap seorang ada satu. Alung-alung punya, angah-angah punya. Kalau saya cerita kat tuan-tuan perempuan, saya ada satu Quran yang ayah saya beli. Bermula saya masuk di Mahat Tahfiz di Golok, Thailand dulu. Ini kawan di rekod. Ini tak berani kita potong. Sampai sekarang saya simpan Quran itu. Cuma ada Quran lain lah di samping saya. Tinggal dalam kereta ni apa semua. Cuma Quran tu lama dengan saya. Tuan-tuan, mesti ada satu Quran. Saya naik kapal terbang pun saya bawa Quran tu. Quran tu ada dengan kita. Masalah tak baca tu cerita kedua. Kelemahan kita lah. Yang penting Quran tu ada. Tak jauh dengan kita. Tambah-tambah hari ni tuan-tuan boleh dapatkan Quran kecil ke besar. Sesuai dengan penglihatan tuan-tuan selesa apa semua. Yang mampu lah. Di bawah tu dia ada harfun biharfin. Ada setiap ayat satu huruf. Terjemahan, terjemahan, terjemahan. Word by word kan. Allah. Tuan-tuan boleh tahu maksud ini. Dengan sepantas, mudah. Tanpa perlu telefon ustaz. Cuma tafsiran tuan-tuan tak jelas. Tanya. Kerana Allah kata, fas'alu ahla zikir. Tanyalah ahli ilmu. Kalau kita meninggal tak sempat ada Quran macam ni, rugi entah tak. Tuan-tuan, saya mencadangkan tuan-tuan beli Quran besar. Tuan-tuan letak di depan, tuan-tuan semayang malam. Kadang-kadang kita tak buat suasana tu bagi seronok. Macam tuan-tuan naik kereta, kereta kita bila kotor, tak cuci, mungkin kita tak apa, sedap kot. Aircon tak servis. Cuba kereta sedap. Masalah bodi luar tu Allah lah. Tapi dalam tu dia menarik. Macam buku kan orang tulis. Saya beli kitab kalau dua color saya menarik. Tiga lagi saya menarik. Hadis warna merah. Terjemahan warna hijau contoh. Apa tu nota kaki warna hitam. Dia menarik. Tuan-tuan beli Quran yang besar ni, tuan-tuan letak depan. Tuan-tuan semayang malam. Cuba buat sekali. Dia akan mula mampu tuan-tuan beli lampu baru. Saya bercerita pada tuan-tuan yang saya yakin mampu insyaAllah. Orang kata ustaz susah nak bangun malam. Buat tuan-tuan. Ada kemampuan beli. Walaupun sahabat-sahabat kita macam-macam ada. Ini ada, ini ada. Tak apalah itu semua tu. Alhamdulillah lah. Tuan-tuan beli. Satu Quran besar umpamanya, tuan-tuan letak depan. Boleh. Sepakat para ulama tak salah semayang tengok Quran. Tak letak tepi ke depan. Kan ada satu lampu. Saya ingat. Mana nak cari tu lampu-lampu ni? Boleh cari juga ya. InsyaAllah. Tuan-tuan puas tuan-tuan. Quran huruf besar. Tuan-tuan baca pelan-pelan. Salat satu rakaat, satu helayan. Tuan-tuan letak dua, letaklah penyepit apa, atau penyepit baju, apa letak. Satu rakaat tengok, semuka, baca rangkak-rangkak. Sehari dapat 2 rakaat dan witir 3 atau 1 rakaat sudah. Esok buat tambah selai apa dipanggil pipi, dia panggil semuka. Cubalah tuan-tuan dan puan, hidup kita lebih ceria. Kita semayang malam, pagi kita boleh menghadapi manusia. Kerana manusia kita akan tambah. Cuba tuan, dia menambah seronok. Kemudian kalau tuan-tuan jenis macam saya, saya tak tahu. Tuan-tuan, saya tak boleh panas. Saya suka sejuk. Jadi kipas satu. Ha. Semayang. Kalau mampu beli tikar jadah, beli yang sedap. Nah, tak apa, solat. Buat bagi sedap. Kita puas dalam hidup. Dalam baju pun kita beli yang mahal. Quran pun kita beli yang mahal. Bukan mahal maksud mesti mahal-mahal. Tapi puas tuan-tuan. Quran besar ada. Eh? Tuan-tuan tengok Quran besar sedap tu. Ini saya. Setidak-tidak kita menikmati Quran yang Allah Ta'ala adakan. Dulu mungkin susah tuan-tuan. Hari ini apa tak ada. Ha? Kan Quran besar tu yang kadang masjid-masjid surau. Malu buat tuan-tuan. Tak ada malu lah. Saya ada di rumah. Tuan-tuan perempuan pun batuk kena usaha cari. Saya ingat. Kalau kita kenal-kenal kawan-kawan. Ingat tak sampai 100. Kalau tak pun 100 lebih sikit saja. Ha? Tuan-tuan cuba buat. Dan saya yakin tuan-tuan di rumah ada bilik. Banyak. Siakan satu bilik surau untuk tuan-tuan solat sunat. Jangan banyak. Pukul 5 cukup. 5:30 bangun sementara belum subuh. Sikit-sikit cukup. Jangan berat-berat sangat. Sebab tuan-tuan pun bekerja siang. Sikit-sikit. Biar kita seronok dalam amal. Ha? Dan sembahyang tahajud ni dia memang kelebihan yang besar. Ha? Tuan-tuan saya sarankan beli Quran besar. Tuan-tuan akan rasa sedap baca ni. Masalah merangkap baca. Tak ada satu orang kata salah. Nabi kata wallazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah. Siapa yang baca Quran dalam keadaan dia mahir. Mahir ni katalah macam Syekh Sudais. Katalah macam imam-imam Mekah lah katalah. Mahir dia Quran dicincang bagaikan air tak putus. Tuan-tuan dengar Syekh Abdul Rahman Sudais ni. Syekh Su'ud Shuraib. Dia lekat sat eh, dia reverse sikit eh. Dia tak dan masuk ah, dia reverse sikit pun dia jalan balik. Bagaikan air yang mengalir di cincang tak putus. Quran hafaz tuan-tuan. Mulia orang sini kalau diangkat tangan Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Di Masjidil Haram lagi tu. Di bulan Ramadan lagi tu. Dapat pergi masya-Allah. Kan? Kena-kena pula malam tu Lailatul Qadar pula kalau takdir Allah. Karena kita usaha 10 terakhir dia akan kena salah satu. Ha? Tidak-tidak pun 10 yang terakhir pada malam-malam ganjil kan. Tuan-tuan, orang yang baca Quran mahir, Nabi kata dia dibangkitkan bersama malaikat-malaikat yang terpuji. Wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fi. Dan ada pun orang yang baca Quran dalam keadaan tak-tak. Nabi sebut tak-tak ni merangkak-rangkak macam saya barangkali. Wallazina amanu. Lambat-lambat. Kita tak pandai, tak apalah, tapi kita ada usaha. Falahu ajran, dia kata ke atasnya 2 pahala. Yang tu orang kata baca Quran kalau tak betul berdosa. Saya tak tahu siapa yang larang membaca Quran ni. Tuan-tuan, kita tak pandai, kita tak baca sampai ke bila tak boleh baca. Cuma yang salah, kalau kita salah diperbetulkan orang. Encik, di situ bukan sin, shin. Ha, kita sombong tak nak perbetul, itu salah lah. Tapi dalam masa yang sama kita tak pandai, kita usaha baca dan kita ada belajar, ada pelan-pelan kita perbaiki dengan dengar radio ke kaset ke beli buku ke. Atasnya 2 pahala Nabi kata. Pahala membaca dan pahala dia usaha perbetul bacaan dia. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang hasan. Wallahu a'lam. Baik. Jadi tuan-tuan, usaha belikan setiap anak kita, wanita, anak perempuan, anak lelaki semua ada satu Quran dia. Sebenarnya tak payah kita beli, dia pun boleh beli sendiri, dia orang pun ada duit. Tapi katalah kita belikan. Ha. Kan? Hadiah kan, ayah hadiah kan. Tuan-tuan mampu mahal sikit pun tak apa, berapa sangat Quran. Dan saya ingat dia bukan macam baju, baju mahal-mahal pun dia nak masuk usin-usin lama-lama dia kan. Nanti dia lusuh juga Quran kan, dia basuh. Sudah. Dan kalau lusuhlah Quran dik kerana baca tuan nampak kuning tepi. Allahu akbar. Alangkah bahagia dia insan waktu dia menghadap Allah SWT. Boleh tuan insyaAllah. Cuma kita nak beli sekaligus 6 orang anak 6-6 Quran mungkin beratlah sikit kot. Bila satu-satu dulu seorang-seorang. Biar dia ada seorang-seorang Quran. Lepas tu baru kita boleh suruh. Abang kenapa tak baca Quran? Apa alasan tak baca Quran sendiri kan dah ada? Ha? Dan segala puji bagi Allah. Menutup mereka Yang ini menutup para rasul ini dengan nabi yang ummi, al-Arabi, al-Makki, pemberi petunjuk untuk menjelaskan jalan yang benar, diutus kepada seluruh makhluknya dari kalangan jin dan manusia sampai hari kiamat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit, fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummi alladhi yu'minu billah wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, yakni kitab-kitabnya, dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Surah Al-A'raf ayat 158. Begini punya keputusan Allah. Kalau ada orang halang kita ikut nabi, kita doa Allah bagi dia petunjuk pada dia. Takkan sesat orang ikut nabi, kerana Allah suruh ikut nabi. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Melainkan yang bukan nabi, itu you kena fikir baik-baik. Entah diterima, entah tidak. Tapi kalau nabi, you jangan takut. You jangan ragu. Nabi Quran kata, ifat wa tabi'u, ikutilah Muhammad itu. La'allakum tahtadun, moga-moga kamu mendapat hidayah. Baik. Allah Ta'ala juga berfirman, liunzirakum bihi wa man balagh, supaya dengannya, yakni dengan Nabi Muhammad diutus, yakni Al-Quran yang Nabi dibekalkan, aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Surah Al-An'am ayat 19. Jadi kita puji Allah di atas segala penciptaan dia, kita juga puji Allah di atas dia utuskan Rasul setiap umat. Kata Imam Ibn Kathir, maka barang siapa yang sampai kepadanya Al-Quran, baik orang Arab ataupun orang Ajam. Arab panggil Ajam. Ajam ni kita lah, non-Arab. Baik yang berkulit hitam ataupun putih, baik jin mahupun manusia, maka Al-Quran merupakan peringatan baginya. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduh." Ini ancaman Allah. Dan barang siapa di antara mereka, yang dimaksudkan ketika itu orang Quraisy yang mendengar apa dakwah Nabi permulaannya, dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al-Quran, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Surah Hud ayat 17. Maka barang siapa yang kafir kepada Al-Quran dari mereka yang telah kami sebutkan, Allah mengancam mereka dengan neraka. Sebagaimana firman Allah, فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Maka serahkanlah wahai Muhammad kepadaku, yakni Allah, urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, yakni Al-Quran. Iaitu kita, Nabi dan kita semua yang menyusul daripada Nabi ini, dakwah saja, dia dusta, serah pada Allah. Nanti kami, kata Allah, akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang mereka tidak ketahui. Sikit-sikit mereka akan menuju kebinasaan. Surah Al-Qalam ayat 44. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu ilal ahmari wal aswad." Aku diutus kepada kaum yang berkulit merah ataupun hitam. Imam Mujahid mengatakan, maksud ahmar wal aswad, berkulit merah ataupun hitam, yakni kalangan manusia dan jin. Imam Mujahid ni tuan-tuan, Mujahid bin Jabr. Nanti kita akan jumpa nama dia banyak kali. Khususnya mengaji kitab tafsir Ibn Kathir ni memang jumpa selalu. Dia di antara anak murid yang ulung yang mengaji dengan Abdullah bin Abbas. Kata Mujahid, aku sempat khatam mengaji tafsir dengan dia 3 kali. Aku mengaji word by word dengan Ibn Abbas ni. Ini orang mengaji sungguh. Mentir dengan guru. Ni tak jumpa mengaji. Dan nama pun tak tahu asal mana guru ni. Macam kita punya sistem pembelajaran sebagian. Kita pergi universiti dengar pensyarah. Kita pun tak tahu pensyarah ni duduk mana. Orang dulu tak, dia mengaji, dia panggil mulazamatul syekh. Mendampingi syekh. Duduk dengar. Mengaji sampai khatam. 1 kitab, 2 kitab. dapat keberkatan. Kata Mujahid menafsirkan ayat ini, maksud hadis ini maksud Ahmar dan Aswad, manusia dan jin. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud hafizahullah. Salah satu lagi keistimewaan kitab tafsir Ibn Kathir ni, hadis-hadisnya semuanya sahih insya-Allah. Kalau ada pun daif, daif yang masih boleh beramal, yang telah disemak oleh para ahli hadis. Itu yang tuan-tuan, tuan-tuan tak payah risau. Berjumpa dengan hadisnya, tuan-tuan boleh beramal terus. Kebanyakan sahih. Kalau ada daif pun daif yang boleh amal. Dan baginda, semoga selawat dan salam tercurah kepadanya, adalah utusan Allah kepada seluruh jin dan manusia untuk menyampaikan kepada mereka apa yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda berupa kitab yang mulia ini, yang tidak datang kepadanya kebatilan. Yang tuan-tuan baca dalam surah Al-Baqarah kan, hadal kitab, alif lam mim, zalikal kitab, inilah dia Al-Kitab, la raiba fi, tiada keraguan tentang kandungan. Baik dari depan maupun dari belakang. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Tak ada sebarang kesilapan di depan dan di belakang. Tanzilum min hakimin hamid. Dia dah dibawa turun oleh Tuhan yang maha terpuji. Yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Muslimin dan muslimat. Maka itulah yang kita puji Allah sebagai mukaddimah Ibn Kathir. Setelah dia puji Allah dalam segala urusannya, di samping dia utuskan para rasul, di samping itu dia bekalkan kitab untuk membimbing kita ke jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita tangguh dulu untuk malam ini. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan terus masuk perintah untuk memahami Al-Quran. Jadi apa yang kita kongsikan kesimpulannya tadi, sekadar bahawa kita wajib bersyukur kepada Allah dan kita kena manfaatkan masa, khususnya apa yang Allah Ta'ala telah sampaikan kepada kita ini, kita kena amal. Khususnya Al-Quran yang Allah bekalkan kepada kita. Ya, tuan-tuan, seperti yang saya sarankan tadi dan tuan-tuan perempuan yang sebagian dah buat, kita usah buat. Yang belum buat, kita usahlah. Ya. Yang dah buat, kita terus. Yang belum buat, kita usah buat. Dan satu lagi tuan-tuan, saya bukan kempen pada kitab. Tuan-tuan boleh cari di mana-mana. Setelah kita ada Quran, kita baca Quran. Quran mesti diambil faham. Dan kita akan bincang tanjuk khas tentang hal ini pada muka surat 20 kuliah akan datang. Perintah untuk memahami Al-Quran. Bukan nak memberatkan diri kita, tapi nak bagi tahu sebenarnya mengambil faham Al-Quran ini wajib tuan-tuan. Bukan kita kata, alah tafsir-tafsir ni ulama-ulama tak apalah, aku sekadar baca jadilah. Tak, silap juga. Bagus tuan-tuan yang dah baca, teruskan. Dah ambil tahu makna pun teruskan. Tapi sebenarnya kita memang disuruh bertadabbur. Kerana Allah ancam kalau kita tak ambil faham apa Quran. Maka mesti mengaji tafsir. Itu tuan-tuan mesti ada kitab tafsir, tuan-tuan beli. Pengajian tafsir tuan-tuan ikutlah di mana-mana. Dalam radio yang baik-baik. Ada usah-usah kita yang bagus dalam radio. Di mana yang tuan-tuan berkesempatan, tak sempat pun carilah masa. Jangan sampai nanti Allah tanya, dalam hal ini engkau tahu, hal ini engkau pandai. Al-Quran aku engkau tak ambil tahu pun. Dan masalah tuan-tuan khatam, itu cerita kedua lah. Kerana kalau tuan-tuan tengok kitab ni pun, omwe, bila nak habis ni. Ini baru surah Baqarah tuan-tuan ni. Bila nak khatam, jangan kira yang tu lah. Panjang umur khatam, khatam, khatam nak di mana juga, nak kejar di mana. Setidak-tidak dalam hidup ni, pengajian tafsir ini, ya, sentiasa ada dalam kehidupan kita pengajian tafsir. Wallahu ta'ala alam, nanti kita akan kongsikan perintah untuk memahami Al-Quran. Kemudian lepas pada itu dia akan terangkan sikit pada kita, ringkas saja, usul tafsir. Kaedah dalam kita di sisi Ahli Sunnah menafsirkan satu ayat Quran. Bukan boleh main tafsir-tafsir sendiri. Kaedah yang disepakati di sisi Ahli Sunnah. Ya, kemudian dia akan sebut bagaimana kita berinteraksi dengan riwayat Israiliyat. Dan nanti saya akan terang apa itu Israiliyat. Kemudian kedudukan tafsir di kalangan para tabi'in. Kemudian tafsir yang menggunakan akal tanpa ilmu. Ramai orang kadang-kadang dia baca satu ayat, dia ulas sendiri tanpa berdasarkan pedoman ilmu. Itu semua ada ancaman Nabi. Dan nanti kita akan sambung lagi bab-bab dan tajuk-tajuk berikutnya insyaAllah. Wallahu'alam. Saya kadang-kadang tak sempat bagi tuan-tuan nak tanya. Kalau tuan-tuan nak tanya ada apa-apa, sila untuk satu dua minit insyaAllah. Ada sebarang soalan? Kadang-kadang rasa bersalah pula tak bagi peluang untuk bertanya. Kalau ada soalan, sila. Quran ni Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh apa Imam Al-Bukhari, inna hadzal Quran yarfa'u bihi aqwamun. Al-Quran ini mengangkat kedudukan beberapa kaum. Kita ambil pusing, ambil tahu tentang Quran, sikit cara sikit, banyak cara banyak. Jadi kalau kita ambil faham Quran berdasarkan harf bin harf, huruf bin huruf, ada kebajikan. Namun yang dituntut lebihnya faham kandungan ayat. Maksudnya apa yang Allah mahu kita dalam ayat itu. Yang itu dia tak dapat sekadar baca terjemahan. Kerana sebahagiannya memerlukan tafsiran. Jadi maksud yang saya boleh jawab, kalau kita baca Quran di samping tengok terjemahan betul. Tapi mesti difahami apa ayat itu punya perintah. Allah nak kita buat apa dengan ayat yang kita baca. Di sana dia panggil tafsir ke nama dia. Ya? Jadi tuan-tuan yang dah baca Quran, saya mengaji dulu. Syekh Syarawi terang ni semua, saya angkat tangan. Saya kata, Syekh, kami orang Arab. Kami non-Arab. Dia kata, kau non-Arab. Mak kau bukan Arab. Dia tanya, dah. Saya kata, soalan lah, sudah. Saya kata, kami sebelum dah baca Quran, adakah terus pergi baca tafsir? Atau kami kena baca Quran, tengok terjemahan dulu, kemudian mau mengaji tafsir? Dia diam lama. Dia tanya seorang kawan, kenapa dia tanya macam tu? Saya terang balik Syekh. Kerana kami orang non-Arab, baca Masya Allah. Kadang-kadang kalau Syekh tak tahu, kadang-kadang orang Arab mengalah. Minta maaf lah. Tapi, tak faham. Sebagian tu tak faham apa dia baca. Oh, dia kata begitu. Maka wajib ke atas anda. Setelah baca, ambil tahu makna. Baru mengaji tafsir. Maka dia sarankan bagi bukan Arab. Kita ni lah. Ada masa kita baca Quran, ambil masa yang lain sikit. Kalau kita di samping baca, kita tengok terjemahan. Contoh katalah tuan-tuan lepas subuh, katalah. Kalau tuan-tuan ada kesempatan, tuan-tuan baca semuka. Sempat, kemudian tuan-tuan bergegas nak sarapan, nak pergi sejabat, bekerja. Malam sebelum tidur, tuan-tuan tengok terjemahan yang tuan-tuan baca semuka. Saya yakin tuan-tuan juga minat membaca. Dan tak ada bacaan yang paling mulia Quran, tuan-tuan. Nabi kata, kan kita semua tahu, aku tak kata alif lam mim satu huruf, tapi aku kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Tak tahulah kalau kita dah banyak pahala terpulang. Tapi di antara cara boleh bagi banyak pahala, di antaranya Quran. Jadi Syekh Syarawi sarankan, dia kata kalau kita baca, katalah ni bagi bukan Arab, kita ni lah. Katalah semuka kita baca siang, yang kita baca Quran saja, malam kita tengok pula terjemahan. Terjemahan yang kita baca semuka tu sebelum tidur. Kan tuan-tuan ada lampu tidur kat belah kiri, ke belah kanan. Ha? Ambil tengok. Letak. Dan habislah dah buka tu. Ada mak kita pulut. Nabi kata syaitan masuk, sahih hadis. Ya, Allah Allah. Lepas tu kita hadir kuliah tafsir. Tuan-tuan apa-apa tuan-tuan baca kurang faham, jangan pandai-pandai sendiri. Maksudnya, jangan kita buat imagine. Tapi kalau kita usaha cari, bagus. Tapi buat imagine sendiri, kacau. Maka Allah suruh, tanyalah ahli ilmu. Kita ramai guru-guru agamawan. Tuan-tuan boleh tanya siapa pun. Allah Alam, tak salah bertanya. Allah. Sila. Boleh. Cuma fuqaha bincang tentang hukum mereka berpegang, memegang Quran itu saja. Tapi kalau kita elak pada khilaf tentang bagi terjemahan, saya tak nampak yang itu ada larangan di kalangan ramai fuqaha. Cuma yang mereka khilaf Quran, Quran itu mereka khilaf. Kerana sebagian larangan itu dipahami pada non-Muslim. Sebagian dipahami pada Muslim yang tidak ada wudu. Ataupun kadang dipahami bermaksud yang berjunub. Itu semua ada khilaf. Tapi kalau kita nak elak pada khilaf untuk tidak jadi, kita bagi yang terjemahan lah. Kata yang English ni tu. Yang terjemahan ni saya ingat tak ada. Tak ada khilaf dalam hal ni. Dalam proses kita berdakwah. Allah Allah. Ya. Wallahu'alam tuan-tuan. Kita usaha buat. Kita akan rasa lazat. Manisnya duduk dengan Quran. Tak apalah. Sikit-sikit lah. Cuma janganlah pulun malam ni juga tuan-tuan nak pergi cari Quran terus, ha, mungkin kita naik sangat lagi sekarang takut jatuh susah. Tuan-tuan pelan-pelan, tuan-tuan esok hari apa, esok hari Ahad, eh, esok hari Ahad tuan-tuan tak cari Quran besar yang saya sarankan. Dan saya ingat meja lampu tu kat mana boleh cari tu tak pasti. Orang kata kedai muzik banyak. Banyak boleh cari insya-Allah. Tuan-tuan jenguk Quran besar ni puas juga ni. Kadang dia ada tulisan warna merah ada, oh, sedap tuan. Biar kita berlebih-lebih sikit dalam hal ni, saya ingat yang mampulah lah. Mudah-mudahan semua ni ada balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala alam. Saya tak tahu dalam hidup ni apa lagi yang kita harapkan. Makan, makan apa yang kita belum makan. Udang kecil, udang besar, segala galah ni kita pernah makan. Saya tak tahu tuan-tuan, saya jenis laut ni semua dah pelan lah. Kadang-kadang, tapi makan-makan juga lah. Cuma apa lagi yang kita mengidam, kambing, makan dah. Banyak dalam hidup ni kita dah puas, saya rasa. Isteri-isteri dah ada. Cuma nak tambah tuan-tuan ni rezeki, tak tahu lah macam mana. Tapi nak kata nak kahwin, kahwin dah. Nak anak-anak, alhamdulillah dapat. Namun kita sekarang ni nak apa? Nak syurga tuan-tuan. Tak kira tuan-tuan. Nak syurga lah. Dan syurga ni dia tak dapat melainkan kita kena do something. Dia kena ada pulangan dia yang Allah akan beri balasan syurga. Mudah-mudahan setiap amal kita ikhlas kerana Allah dan setiap amal kita menepati dan mencontohi tunjuk ajar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala terima semua amal kita dan Allah Taala rahmati pertemuan kita semua. Amin. Terima kasih banyak dan saya mohon maaf di atas segala kelemahan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Terima kasih.